السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ke surat berapa? 37. Kat mana? Baris 12. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsamis salasa allati tajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa 'azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka sungguhnya nyatalah bagimu terkandung kata la ilaha illallah bagi segala bahagi yang tiga wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia bahagi, bagi zat Tuhan kita jalla wa azza, dan iaitu barang yang wajib bagi zat Allah ta'ala, dan barang yang mustahil dan barang yang harus, artinya tiada tersembunyi pada benar barang yang sebutkan itu. Dan jika diperiksakan akan perkataan yang mempunyai karangan, nescaya dilihat bagian tersebut itu, dan bukan khabar itu seperti yang dilihat, kerana yang mempunyai karangan berkata ia yang terdah dulu bahawa masuk pada istirna, yang kaya Allah, 11 daripada yang wajib, kemudian maka katanya dan diambil daripada istirna itu maha suci Allah Ta'ala daripada gharat tujuan, maka jadilah dengan ini 12 bahagi, iaitu bahagi yang pertama, dan lawannya 12 bahagi daripada yang mustahil, iaitu bahagi yang kedua. Dan diambil pula daripada istirna, maksudnya tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat daripada mungkin atau meninggalkan yang mungkin, iaitu bahagi yang ketiga. Dan yang masuk pada iftikar, maknanya berhajat makhluk kepada Allah, 9 daripada yang wajib. Kemudian maka katanya, dan diambil daripada iftikar baharu alam sekaliannya alam, dan tiada memberi bekas suatu daripada kainat, maka jadilah dengan 12, dengan dua ini 11 pula campur 9, iaitu bahagi yang pertama, dan lawannya 11 pula iaitu bahagi yang kedua. Dan tiada dada iftikar itu bahagi yang ketiga, kerana sudah masuk pada istirna, serta lawannya lawan bagi sifat istirna. Maksudnya, apabila kita berkata la ilaha illallah, sebenarnya apa yang kita kata itu mengandungi ketauhidan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala bahaginya. Bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maksudnya kita mengisbatkan akan segala sifat-sifat kamalat bagi Allah yang kita kata setelah kita kata illa. Maknanya kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kamalat, Tuhan yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Hak tu kita kata tak ada. Termasuk dalamnya segala sifat-sifat yang telah kita pelajari. Ha, kalau hak jenis sifat 20 kot, start daripada wujud idam baqa, sifat ma'ani, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, semuanya itu kita isbatkan hanya kepada satu, iaitu illallah. Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu uluhiyah? Maksudnya Allah itu amat kaya daripada segala makhluk, dan semua makhluk dan alam ini perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita simpulkan dalam kita kata la ilaha illallah dengan kalimah yang begitu pendek. Sebab itulah dengan kalimah ini orang yang sembah berhala daripada muda sampai tua, maka dia dapat masuk syurga. Dengan kalimah inilah orang yang minum marok pagi petang, berzina siang malam, dia dapat masuk syurga. Allah hapuskan segala dosa kerana kalimah la ilaha illallah. Bukanlah artinya saja tiada Tuhan selain Allah, makna tidak ada Tuhan pada alam ini. Tuhan yang bersifat dengan wajib wujud, Tuhan yang bersifat dengan kekal tidak akan binasa, Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah, Tuhan yang bersifat dengan berkehendak, berhajat, berkuasa, apa jua segala sifat yang sempurna. Hanya satu, itu lepas daripada kalimah istisna. Lepas kita kata illa, illallah, hanya Allah saja yang satunya Tuhan yang sebenar, yang al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang lain bukan Tuhan sebenarnya walaupun didakwa sebagai Tuhan. Sebab itulah orang yang berkata dengan kalimah la ilaha illallah tetapi tidak mengisbatkan kepada Allah, maka hukumnya adalah beriman di sisi manusia tetapi dia tidak beriman di sisi Allah. Sekurang-kurang orang yang nak berkata kalimah syahadah untuk mengesahkan keimanan dia, setelah dia kata asyhadu alla ilaha illallah, mestilah dalam hatinya membenarkan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tapi kalau dia tak tahu benda kalimah la ilaha illallah walaupun secara ringkas, iaitu tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, maka tak sah Islamnya di sisi Allah walaupun sah Islamnya di sisi manusia. Kerana manusia mengira-ngirakan akan kalimahnya saja, tetapi makna maksud di sisi Allah Subhanahu taala diambil kira. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wa amma qauluna Muhammad Rasulullah fayadkhulu bihi al-iman bisairil anbiya wal malaika alaihi wassalatu wassalam wal kutubi samawiyah wal yaumil akhiri li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi dhalika kulli. Dan adapun kita, kata kita Muhammad Rasulullah, maka masuk di dalamnya beriman dengan yang tinggal daripada anbiya dan sekalian malaikat alaihi wassalatu wassalam dan sekalian kitab yang turun di langit dan hari yang kemudian kesudahan, kerana bahawasanya Nabi SAW datang ia Nabi dengan membenarkan akan sekalian yang demikian itu. Artinya tiada syak bahawa membenarkan penghulu kita Muhammad SAW dengan barang yang menunjukkan atasnya barang oleh mukjizatnya yang tiada tersimpan ia mukjizat, iaitu melazimkan ia benar dengan tiap-tiap barang yang mendatangkan ia Nabi dengan dia barang seperti sekalian anbiya alaihimussalam. Jadi setelah kita kata la ilaha illallah, kita kata pula Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah inilah menjadi syarat Islamnya seseorang, tetapi tidaklah kedua ini menjadi syarat untuk keluar daripada dunia. Datang kepada Islam dengan dua kalimah dan keluar daripada dunia dengan satu kalimah. Orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah tapi tak mau kata wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tak sah Islam dia. Tak sah. Kerana mengisbatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, masuk di dalamnya baki lima daripada rukun iman. Rukun iman dia ada enam. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Satu telah diucap asyhadu alla ilaha illallah, maknanya beriman kepada Allah. Lima lagi memada dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebut Nabi Muhammad memang seorang Nabi yang sungguh, maka benarlah cerita tentang segala kitab daripada langit. Maka benarlah segala cerita tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang para Nabi, para Rasul, dan tentang qada dan qadar. Kerana datangnya perkara-perkara tersebut daripada rukun-rukun iman, semuanya daripada lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita membenarkan sekalian Nabi-Nabi yang lain memada dengan seorang saja nama yang kita sebut. Tak sebut nama Nabi lain pun tak apa, tak payah kita kata dan aku naik saksi juga Muhammad dan sekalian Nabi yang lain utusan Allah, tak payah. Bila kita kata mengaku Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka kita dah telah pun menerima sekalian daripada teman-teman seperjuangan itu, para rasul yang sebelum Nabi juga adalah utusan Allah. Kalau sebelum daripada bangkit Nabi Muhammad, ramai orang yang beriman dengan sekalian Nabi seperti pokok Yahudi Nasara, dia beriman enggak dengan para Nabi. Tapi bila bangkit Nabi Isa, tak beriman dengan Nabi Isa pula. Puak-puak Nasara, penolong-penolong Nabi Isa, beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob. Tapi mereka menjadi kafir bila bangkit Nabi Muhammad SAW, kerana tak mengisbatkan penutup segala Nabi. Jadi kita sebut seorang saja penghulu, iaitu Nabi Muhammad, memadalah mencakupi di dalamnya sekalian Nabi, sekalian Rasul. Tapi kita keluar memada dengan satu saja ulangan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah, tidak perlu lagi kita tambah wa Muhammadur Rasulullah. Sebab tu Nabi pun menyebut dalam banyak hadis yang kita pernah dengar, man kana akhiru kalamihi fid dunya qaula la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang berkata pada akhir perkataannya dalam hidup di dunia la ilaha illallah, dia masuk dalam syurga. Maksud barang siapa di sini, man qala ni, man ni minal iman, daripada orang-orang beriman. Daripada orang-orang beriman. Kalau orang kafir tak jadi. Orang kafir bila nak mati dia hanya menyebut la ilaha illallah, dak sah Islam dia. Orang kafir dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun mati, dakhal jannah. Tapi kalau dengan satu kalimah tak memadai. Kerana daripada kafir kepada Islam mesti dengan dua kalimah syahadah. Syahadataini, dua kalimah. Tapi bila kita nak keluar bukan wajib sebut la ilaha illallah, sunat kita sebut la ilaha illallah. Dalil-dalil sunat kita ajar orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Kalau sebut la ilaha illallah wajib bagi orang Islam bila nak mati, maka kita ajar pun wajib etek lah. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Perkara apa yang tak sempurna kewajipan, melainkan ada benda tu, benda tu jadi wajib. Jadi tak sempurnalah wajib seseorang itu sebut kalimah syahadah, melainkan kita wajib juga kena ajar dia. Padahal menyebut kalimah syahadah ketika nak mati bagi orang yang sedia beriman, hukumnya sunat, bukannya wajib. Nah, tapi beruntung. Maksud masuk dalam syurga bukan masuk syurga terus. Tak, bukan orang nak mati la ilaha illallah masuk syurga tanpa hisap, bukan. Masuk syurga tanpa hisap lain. 70 ribu orang umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga tanpa hisap. Hak doa ukasyah. Tak, eh? Bila Nabi kata 70 ribu umat aku masuk syurga tanpa hisap, Mukasyah pun bangun, ya Rasulullah, minta ke aku masuk dalam 70 ribu. Nabi pun berdoa, ya Allah masukkan Allah Mukasyah dalam 70 ribu. Tak, Nabi kata Allah berkenan, mu masuk juga dalam 70 ribu orang. Masuk syurga, bi ghairi hisab waktu. Bukan akhirnya ngucap tu lain. Kata akan masuk syurga, walaupun masuk neraka dulu, tapi akan masuk syurga. Jangan kita faham bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kata la ilaha illallah dekat nak mati, orang ni masuk syurga tanpa hisab. Bukan maksud gitu. Maksudnya ada peluang masuk syurga. Sama ada tak kena neraka langsung atau masuk neraka dulu untuk menghabiskan seksa dosa ni. Eh? Dan jangan pula kita ambil mafhum mukhalafah. Itu barang siapa yang tak dan mengucap ketika nak mati masuk neraka. Jangan. Nah, ramai orang pejuang-pejuang mujahidin tak dan kata la ilaha illallah tengah perangnya tembok dia askar Israel laknatullah. Nah, tengah maknanya duduk tidur dalam kemah di ceknya kena bom di helikopter Rusia. Nah, atul buh lalu. Tu guna pula. Masuk neraka lah. Eh dah. Nah, bukan lagu tu. Dah jadilah Islam. Dia kata la ilaha illallah. Orang kafir ni dia nak mati, dia kata la ilaha illallah, dia nak selamat ni pasal dia tengok dalam drama gitu omong. La ilaha illallah, katanya Cina tiru. Nah, duduk bawah saya tiada. Dah jadi dia kena asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah dah boleh. Sebab orang tanya Nabi pendirah iman. Nah, iman ni antashhadu. Antashhada, bahawa engkau naik saksi, engkau mengaku sebagai saksi. Batu ulama-ulama kata barang siapa yang nak masuk Islam dia tukar ashadu, dia buat benda lain. A'lamu la ilaha illallah, tak sah. A'lamu mana aku tahu dah tiada Tuhan selain Allah, tak sah. Atau a'rifu, aku kenal la ilaha illallah, dah jadi juga. Mesti dengan ashadu, aku naik saksi atau aku bersaksi. Nah, menyebut dengan kalimah bahasa Arab sunat saja. Yang wajib kalimah yang dapat disebut yang dia faham waktu wajib. Orang putih tak reti nak sebut kalimah syahadah. Nampak? Dia bersaksi, dia sebut dalam bahasa orang putih dia, baru dia naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Sah juga. Sah juga sebenarnya. Dah? Sah juga lagu tu. Dalam agama mudah. Awak lari anak dara orang, ropok bank, dak. Dak benar semayang. Dak. Orang duduk surau, duduk dalam lubang goh. Faham tak? Dak kenal tangga surau. Tak nak mati la ilaha illallah. Oh, senyum abis anak-anak. Oh, sedap gamuk. Tu drama swasta. Faham? Kan dikabarkan semua ini ada rekaan semata-mata. Kabarkan? Maknanya saya percaya lah. Nah, janganlah percaya cerita ni rekaan semacam-macam. Itu dia, beliau. Oh, gua ikut dia mana? Eh? Nah. Maknanya bahasa penerangan dipanggil lah. Ha, kalau bahasa Terengganu, mu semua kena lebang belaka. Ha, tapi tak tulis lagi tu. Ha. Dan telah terdahulu bilangan mereka itu dan barang yang takluk yang berkait dengan mereka itu. Ramai mana tak para nabi ni, cikgu? Satu kaki, dua laksa, 4,000. 124,000. Sekati, dua laksa, 4,000. Jadi 100,000 ni sekati. 10,000 laksa ni. Nampak? Ha. Sekati, 100,000. Dua laksa, 20,000. 4,000. 124,000. Nah, kita dah erti bahasa-bahasa dulu ni. Kita erti laksa singgit. Ha, tu erti lah. Ha, kuah putih lah. Ha, tu erti lah kita set makan. Faedah ini satu faedah. Rasul kan mana kat Rasul? Tak takut ada budak-budak tak tahu lagi. Nabi 124,000 orang menurut satu riwayat lah. Bukan menjadi akidah, tapi tak apa, kita percaya. Nah, ha, kerana hadis cerita tentang bilangan 124,000 orang. Dia sahabat pada Najat Mutawatir, kata ulama. Hadis Ahad, hadis Sahih. Nah, ha, jadi tak apa. Ha? 124,000 orang. Rasul 313 orang ataupun 315 orang. Nah, ha, yang sebut dalam Quran 25 orang. 25 orang ni wajib kita kenal. Mak Rempik ke? JKK ke? Ah, dia. Awal. Nah, menteri besar ke, esko ke, office boy ke, ustaz ke, tuan guru kena kenal 25 orang ni. Kenal bukan mana apa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, siapa habis, bukan gitu. Tak, tapi kalau hafal, alhamdulillah lah. Boleh pahala banyak. Tapi maknanya 25 orang ni, kalau orang sebut seorang, salah satu, kita boleh jawab Nabi dan Rasul. Ha, gitu. Neh? Ha. Sebab ada seorang dia mari tanya kita, Imam Ghazali ni Nabi tak sekarang? Dia tanya Imam Ghazali tu Nabi ke tak? Dia tak tahu Imam Ghazali tu bukan Nabi. Ha, siapa tangga tu? Tak, ha, maknanya tu, maknanya bukanlah maknanya kaki jahat, kaki tak kena sangga surat, orang dengar dah. Nah, tapi dia tak tahu lagi masalah Nabi ni. Ya? Yeah? Ha. Faedah ini satu faedah. Ha. Faedah ni maknanya perkara yang memberi guna kepada kita ataupun memberi kebaikan kepada kita. Ya? Yeah? Ha, tu faedah. Ha. Bilangan anbiya yang tersebut dalam Quran sebenarnya 28 orang. Tapi Rasul 25. Nabi 28 sebut dalam Quran. Nah, ha, 28 orang. Dan mereka itu Adam dan Nuh. Dan Idris. Dan Hud dan Saleh dan Ibrahim dan Ismail. Dan Ishaq dan Yusuf dan Lut dan Yaqub dan Musa dan Harun dan Syuaib, Zakaria, Yahya, Isa, Daud dan Sulaiman, Ilyas, Ilyasa dan Zulkifli, Ayub, Yunus dan Nabi kita akhir Muhammad SAW dan Uzair dan Luqman dan Zulqarnain. Ini kata setengah ulama. Tak, kata setengah ulama pula. Ada hanya lebih, ada disebut dalam Quran hanyalah 26 orang Nabi, iaitu 25 orang Rasul termasuk Uzair. Luqman dan Zulkarnain bukan Nabi. Nah, berlaku khilaf di kalangan ulama. Ha. Eh? Nabi ini tak sebut nama, sebut kisah. Ini sebut nama. Lafaz tu berbunyi dalam Quran. Khidir tak bunyi dalam Quran. Tak. Nabi Khidir cerita dia banyak dalam Quran. Nama tak sebut. Tak. Cuma ulama-ulama tafsir kata Nabi ini adalah Nabi Khidir. Tak. Tapi kalau dah sebut nama, tak payahlah ulama kata. Tak. Bila sebut Nabi Ibrahim dalam Quran, ulama dia kata Nabi Ibrahim ini ialah Nabi Ibrahim. Mana ayah kata Nabi Ibrahim dah. Nah, jadi ceritanya banyak dalam Quran, maka ulama pun menerangkan namanya. Nabi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nama tak sebut, nama sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ha, cerita banyak sebut. Neh. Ha. Nabi Khidir ni kalau dilalu ikut tanah rumput yang kering, bila dipijak jadi hijau belaka. Subuh balik. Faham? Ha, Tuhan beri mukjizat dia lagu tu. Tak jadi biru, jadi hijau. Ha. Tapi kita tak reti-reti bahasa juga. Tak. Ha. Ha. Lepas macam-macam cerita dah. Tak. Ha. Tak reti-reti juga. Atas kesalahan ahli tafsir pada tiga yang akhir ini. Yang awal 25 orang tak ada khilaf. Tiga yang akhir iaitulah Uzair, Luqman dan Zulqarnain. Neh. Ha. Kata setengah ulama, wajib atas mukmin mengetahui yang demikian itu dan wajib mengajar anaknya, isterinya dan khadamnya akan sekalian nama anbiya yang disebut di dalam Quran itu. Nah, sebenarnya wajib atas ayah ajar suami, ajar isteri, ajar anak. Tapi sekarang ni cukup mudah. Nah, ada jual komik-komik cerita Nabi dia jual. Nah, buku-buku budak-budak, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi, nak memperkenalkan budak-budak kepada nabi-nabi. Tak beli kau. Nah, cerita dak dah. Nah, ha. Neh, jauh benda lain lah. Doktrin fizik, kimia, matematik. Fizik, kimia, matematik. Baca Inggeris. Aku tak pada kenal Nabi. Neh, cukup mudah dulu payah bahan-bahan bacaan yang memperkenalkan anak-anak kita kepada perkara-perkara yang berkait dengan Islam. Payah. Dan ini cukup banyak. Tak? Berlama-lama. Kecik, bola pakek, bola kereta, buah takati anak. Kau pakai tepek dinding. Nak? Silah nama Nabi 25 orang. Beli tepek. Buat nak beli budak-budak. Nak? Ha? Budak juga. Ha. Jadi wajib kita ajar anak, isteri dan khadam. Khadam ni orang yang makan gaji dengan kita lah. Bibik kita, neng ke apa ke, wajib kena ajar. Nah, ha, lepas tu jaga baik nak ambil orang gaji. Kalau orang gaji kita tak semayang, kita tanggung dosa. Nah, ha, kalau tak semayang, tukarlah. Nah, ha, dasar kerja tak apa. Nah, nak hak sembahyang. Nah, ha. Kata kita ni dikira ra'in, wa kull ra'in mas'ulun an ra'iyati. Bila orang gaji, bila bibik tu duduk bawah jagaanmu, maka dia akan ditanya pada kamu akhirat nanti, apa yang kamu biar, apa yang kamu suruh. Ha. Sekalian anbiya, anbiya ni maknanya segala nabi. Di Arab ni kalau seorang dipanggil nabiyun atau nabiun. Nah, kalau ramai dipanggil anbiya. Nah, ha, ramah dipanggil anbiya. Seorang nabi, ramah anbiya. Seorang malakun, malaikat. Ramah malaika. Neh. Ha. Kalau seorang rasul, rasulun. Kalau ramah rusulun. Neh. Ha, dia gitu. Yang disebut di dalam Quran itu hingga percaya mereka itu dengan mereka itu Nabi alaihi wassalam. Tak salah budak nak belajar ilmu dunia, tak salah ilmu akademik. Nak main, nak sokang, tak. Yang salahnya tidak ada masa langsung mereka ini diperkenalkan dengan agama mereka sendiri. Batu bila anak-anak kita tak kenal agama, mereka membesar dalam keadaan jahiliah. Inilah hasil yang berlaku sekarang. 20-30 tahun dulu lepas merdeka, orang mula jauh daripada agama. Nah, orang pun yang membesar anak-anak dalam keadaan semakin jauh daripada agama. Tahun yang paling sial bagi umat Melayu, tahun milenium ni lah. Tahun milenium ni. Tak, pada milenium abad ke-21, dah berzina pagi petang ni. Di khalayak ramai dia ni. Nah, molek-molek ada. Selanjang bulat habis lah. Dah, budak-budak puas. Haa. Dan membenarkan akan mereka itu dengan sekalian mereka itu Nabi, dan jangan mengengkar mereka itu bahawasanya yang wajib itu beriman. Dan jangan menyengka mereka itu bahawasanya yang wajib itu beriman dengan Nabi kita seorang SAW, bukan. Tapi kena beriman dengan sekalian Nabi. Tak maksud percaya dalam rukun iman, percaya kepada sekalian Rasul, bukan percaya kepada seorang Rasul saja. Maka hanyalah, jadi hanya ni saja, bukan salah sungguh sengkaan ini. Maka banyak beriman dengan sekalian Anbiya yang tersebut itu, yang tersebut nama mereka itu dalam Quran atau yang tiada tersebut, wajib ada tiap-tiap mukallaf. Maka yang sudah sabit nama mereka itu dalam Quran itu wajib kita percaya dengan itu satu-satu, dan yang tiada kita ketahui nama mereka itu wajib kita percaya atas jalan perhimpunan makna yang demikian itu bila mendatangkan atasnya oleh seorang daripada mereka itu alaihi salatu wassalam, jadi engkar akan nabinya daripada yang ijma' atas nubuahnya atas jadi nabinya. Bukan makna wajib bagi sah iman bahawa menghapus sekalian nama yang tersebut dalam Quran dan lainnya daripada yang sudah kita ketahui dengan ghaib. Maksudnya gini, kita wajib beriman, kita ketahui semua nabi dan semua rasul tanpa kecuali. 124,000 orang, 315 orang rasul tu wajib kita percaya belaka, tak ada seorang pun. Nak awak guna 100,000 itu tak kena sebut. Begini caranya. Kita simpan di dalam hatinya, kita simpulkan sebagai satu akidah. Aku beriman dengan sekalian nabi atau rasul yang diutuskan oleh Allah, sama ada yang telah aku ketahui ataupun yang aku tak ketahui. Itu caranya. Mudah. Aku beriman dengan sekalian rasul yang diutus oleh Allah dan para nabi, sama ada mereka yang telah aku tahu atau yang belum aku ketahui. Semua aku beriman belaka. Begitu juga dengan hadis nabi. Jangan nanti hadis itu kita nak dengar baru kita nak beriman. Aku beriman dengan semua hadis-hadis yang datang daripada lidah nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hadis aku dengar dah dalam kuliah, dalam surat khabar, dalam buku-buku bacaan, atau hadis-hadis yang aku tak pernah dengar, ratusan ribu lagi hadis. Semua itu aku beriman belaka jikalau itu memang diucapkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Nah, buh gitu dalam hati dia panggil aqidah, simpulan iman. Nah. Dan sekalian malaikat pun begitu juga, bahawa mereka itu hamba Allah, tiada derhaka mereka itu akan Allah, barang yang menyuruh mereka mereka itu dan mengerjakan mereka itu akan barang yang suruh mereka itu. Dan bahawa sekalian mereka itu malaikat pesuruh Allah Ta'ala, antara ada antara dia dan antara makhluknya, dan bahawa mereka itu benar daripada barang yang mengkhabarkan mereka itu dengan barang daripada Allah Ta'ala, dan bukannya mereka itu laki-laki dan bukannya mereka itu perempuan. Jadi para nabi bersifat dengan sidik, dengan benar, maka malaikat pun bersifat dengan benar, kerana malaikat adalah utusan Allah. Nabi dan rasul juga utusan Allah. Kedua-dua ni wajib kita beriman, mereka adalah utusan Allah. Kedua-dua ni maksum. Nabi dan rasul maksum, mana terpelihara daripada melakukan maksiat. Begitu juga malaikat-malaikat pun maksum. Dah benda beza kalau begitu. Bezanya nabi ini dan rasul ini adalah di kalangan manusia. Malaikat juga utusan Allah, tapi di kalangan makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Khuliqatil malaikati min nur. Nabi menyebut diciptakan malaikat itu daripada cahaya. Itu bezanya. Sama-sama menyampaikan, sama-sama taat pada perintah, sama-sama maksum, lepas tu sama belaka. Yang tak sama, nabi daripada dan rasul keturunan Adam alaihi salam, malaikat daripada cahaya. Kita ambil lapu motosikal kita start tu bit cahaya. Allah ambil cahaya tu buat satu lembaga makhluk namanya malaikat. Sebab itulah pergerakan malaikat jelas. Tak macam pergerakan kita. Kita pergerakan tanah. Tanah ni dia tekok, tengok atas berat. Kalau rebah sedikit dia rengang. Kalau dia banyak dia berat. Cahaya dah kira. Lapu kecil, lapu besar. Lapu kecil, lapu kecil. Tengok budak-budak main tu singgit se. Kan ada lapu kecil. Tak budak-budak main kan. Cak di suluh tu, bila dia petek tu, di dinding rumah dia, jarak dinding dengan lapu tu 10 kaki. Bila dia putekang lapu, cahaya lekat selalu di dinding. Itulah perjalanan para malaikat. Itu kelajuan. Batu kelajuan yang paling laju dipanggil kelajuan cahaya. Kelajuan bunyi, kelajuan suara. Suara kita berat. Tak boleh nak banding dengan kelajuan cahaya. Suara kita ni berjiring. Sebab tu bila kita nak cakap, kita ambil mikrofon, kita pun atas lahang bunyi. Faham? Cepat bawah ni kuat bunyi. Dia bukan begini, bukan bawah ni. Nah, sebab apa? Sebab bila kita cakap, suara kita sebenarnya jatuh, berterabur. gini. Tapi kalau Tuhan akad hijab, nampak dirinya berselerak jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah, dia berat. Nah, dia gitu. Cahaya tu, sama ada cahaya tu kecil, lapu budak-budak tak tekan, sama siapa dengan lapu besar. Ambil spotlight besar, kau duduk suluh malang-malang kau. Buat takrim. Kau buat takrim. Nah, kali suluh di langit tu, maknanya turunlah weping, turunlah ping. Faham? Mari tak kat bandar raya ni. Nah, spotlight hak besar keret telaga ke, tak kira besar mana, sama-sama buka, sama-sama sapa di dinding yang jaraknya 10 kaki dengan lapu kecil hak anak kita harga 5%. Tu kelajuan ni cahaya. Tanah. Sebab tu kita lambat. Tanah ni dia gini, kalau ringan laju, kalau berat lambat. Nah, kita ambil tanah segenggam, ringan. Kita timbang dalam 50 gram. Kita ambil telefon, pium. Nah, walaupun tak selaju cahaya, tapi jauh juga boleh pergi. 2-3 belah kaki. Nah, ambil tanah, pium telefon. 15 kaki siapa? 10 kaki. Tapi kalau tanah tu berat 60 kilo, kita pegang kita telefon, jatuh depan kaki kita. Itu pergerakan kita. Nak terah, ubah tak benda yang berada. Nampak? Orang panggil kereta lebih. Faham? Bawa tanah. Barulah ringan sikit. Sebab tu kita, perjalanan kita lambat. Kalau kita pergi Kuala Berang, jalan kaki, tak berhenti, tak minum air. Minum air belan jalan, 25 batu sapa dalam masa sehari semalam. Sehari semalam. Dalam masa sehari. Tolak ke 7 pagi, sapa 7 petang. Berjalan kaki. Tak cahaya terang esok. Nah, itu beratnya kita. Malaikat, ringan. Nah, nak pergi ambil nyawa di mana? Kompor, Genting Highland, Putrajaya, Masjid Kristal, London, Tokyo, New York, Eskimo, siapa lagi? Kerana pergerakan cahaya. Tak payah naik bas, tak payah ubah tak kereta lebih. Tak. Cetak motor, buka lapu, siapa lalu pula kapas. Tak cahaya pergi. Patah marang. Tak? Siapa lalu ke kita nampak cahaya kita pergi. Ngek. Aidak, dia dah. Apa tu pergerakan malaikat? Nampak? Lajunya malaikat. Lepas tu dia nak ambil orang, nyawa orang di Kuala Berang, tak payah naik bas Kuala Berang, malaikat. Dia nak ambil nyawa orang di Wakar KIA, tak payah naik teksi. Dia pergerakan cahaya, sup, sapa. Bukan kata 10 kaki. Kalau kita obat, kita kuat, tak, kita suluh di langit, sapa. Dalam masa tak sampai satu saat. Lepas tu kelajuan jet, pada ukur kelajuan cahaya. Ukur kelajuan bunyi. Nah, MIG 29, nampak? Yang terpantah lah Rusia buat, iaitu 2.5 kali kelajuan bunyi saja. Bunyi ni kalau kita panggil, nah, orang duduk 100 meter, dia mengambil masa lebih kurang 0.3 saat boleh sapa. Tapi kalau orang duduk di batu buruk, mengambil masa lebih kurang 3 saat atau 4 saat baru sapa. Kalau kita tepik kuat lah. Oi, kita panggil. Orang duduk batu buruk tu, kul 10 kita panggil, 10, 3 saat baru sapa dia ni. Mana lambat got bunyi. Itu kelajuan bunyi. Tak. Sebab itulah kita yakin kerajaan yang paling besar kerajaan Allah. Tentera Allah tak payah naik kereta kebar macam tentera mereka. Tak. Atau mana-mana pun siap bersedia. Tak. Siapa ada waktu buruk kalau tepik? Tak lapar rasa. Nah, kalau puan tak tahulah, ibu ayah tepik. Tapi suara yang paling kuat lah, yang dicatat dalam sejarah umat manusia. Suara apa? Suara Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tak? Suara Sayyidina Umar. Nah, kerana Sayyidina Umar pernah bertempik di Masjid Nabawi ketika solat Jumaat sedang memberi khutbah. Suaranya didengar di Syria. Pang. Dekat Greece, nak atas sepadang Turki. Masa itu tentera Islam sedang berhadapan dengan tentera Rom. Nampak? Bawah kerajaan Rom. Jadi sedang memberi khutbah, Sayyidina Umar tengah baca khutbah, Allah tunjuk kepada dia buka hijab. Nampak tentera musuh datang nak mengepung daripada pihak belakang. Maka katanya Sayyidina Umar kepada tentera Islam, atas bukit, atas bukit ni tepi. Atas bukit, atas bukit. Jadi kejut abis orang tengah dengan mayang Jumaat. Abu Mdaha ni, tu imam tu khotik ni. Dah warna tepi atas bukit. Ha, apa benda pula ni? Ha, ke tak boleh elang. Ha, ke guana. Nah, jadi apa orang pun tanya sini umur tadi pun dah. Ha, tadi tengah khutbah yang tepi kuat dengan atas bukit ni. Nah, oh tadi aku nampak Tuhan mari tunjuk kepada aku. Nah, bukan mukjizat. Ma'unah dipanggil pertolongan Allah. Mukjizat Nabi je. Nah, sini umur bukan Nabi. Ma'unah. Bukan ma'unah perak. Nah, pertolongan Allah maksudnya. Aku kabur beritahu kepada tentera Islam supaya panjat di atas bukit. Kerana berjaga-jaga daripada kepongan tentera Rom. Orang pun tak percaya. Bukan dekat tentera masa tu ada di mana. Utara Syam. Nah, eh? Lebih kurang dalam 1,600 kilometer. 1,000 batu lebih. Ha? Nah, 1,100 batu kedudukan. Ah, ha, dah percaya. Balik askar dalam masa 2 bulan lepas tu barulah orang tanya. Tak. Ah, ha, kita bakal tanya. Tak. Ada dak Sayyidina Umar tadi cakap itu betul tak? Kita tanya askar. Tanya askar, askar kata ada dengar suara dak siapa, dak tahu suara siapa. Bergegar bunyi. Tak. Kami pun berlindung pada bukit. Selamat daripada ha, serangan hendap pihak musuh. Rupanya suara Sayyidina Umar. Ha, tu lah. Tak. Ha, tak ada lagi. Nokia tak ada lagi macam tu. Nokia tak ada lagi. Eh? Ha, baru ceh ni baru. Nak. Orang reka telefon. Eh? Ha, Graham Bell. Faham? Alexander Graham Gussy Bell. Nah, ha, tu cipta telefon. Baru 100 tahun lebih baru. Nak. Sekarang tanpa wayar. Nak. Tapi kena ada bateri. Sayyidina Umar dah ayuh. Itu sejarah kita. Itu kebesaran kerajaan Allah. Kerajaan pun boleh buat itu. Dah boleh. Nak. Tapi orang tak mau ikut Islam juga. Banyak apa-apa. Bodoh tu. Ya, kerajaan yang begitu hebat. Yang begitu tiada tandingan. Nak. Lawannya kerajaan makhluk yang begitu da'i. Orang, orang takut orang gerung kerajaan makhluk juga. Bodohnya manusia. Nak. Jadi para malaikat ini bukan laki-laki dan bukannya perempuan. Dia tak ada jantina. Dia pondang lah bukan. Dia tak ada jantina. Dia nak kata pondang ni, dia jantina ada. Nak, aa, laki bukan, puan bukan. Aa, khunsa. Nak, aa, ni tak ada jantina. Jenis bukan laki, jenis bukan puan. Nah, dia tak ada pasangan. Dan tiada makan dan tiada minum. Tak akan tak minum. Manusia makan. Pokok minum air pokok. Makan baju pokok. Ikan makan. Nah, binatang kambing. Makan rupuk. Kambing cuma sakit, cekedih. Dia makan. Nah. Jin makan. Jin Islam makan tulang binatang yang disembelih. Jin kafir makan tulang bakar dan makan najis. Dan makan asap. Itu jin kafir. Nah. Dan tiada minum. Malaikat bolehkan jenis makan minum. Dan tiada ada pada mereka itu syahwat. Tak ada syahwat. Nak jin ada syahwat. Jin nikah jin. Nah, jin nikah. Manusia nikah berkahwin. Pokok berkahwin. Kambing berkahwin. Cara dia. Tapi tak ada lah Tok Kodi kambing. Faham tak? Tak payah Tok Kodi. Dia berasa nak. Tinggal pun senggel korkak-korkak. Nak, maknanya kalau terjemah bahasa Malaysia, bahasa manusia, wik-wik. Haa, dia gitulah. Haa, tapi dah bibir dia tebal bunyi gitu. Nak, haa. Malaikat ni dah kahwin dia. Nah, haa. Dan bilangan mereka itu malaikat, tiada yang mengetahui dia. Tak ada orang tahu. Bilangan mana tak tahu, keseluruhannya. Nak, dan yang kita tahu, sebahagian kecil sahaja. Itu pun dengan sebab datang para Nabi ajar kepada kita. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saja yang tahu banyak mana tentera dia. Dan sekalian kitab yang diturunkan Allah daripada langit dengan lapas yang baharu, daripada beberapa lauh atau pada lidah malak, lidah malaikat. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Masalah bawah. Masalah memelihara anak-anak perempuan atau saudara-saudara perempuan dengan baik terpuji kepada syarak, sebagaimana ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin au salasu akhawatin au ibnatani au ukhtani fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan Abi Sa'id Al-Khudri, dan nama batang tubuhnya Sa'ad bin Malik. Arab ni ingatlah kalau depan nama Abu kan nama dia. Ingatlah satu kaedah. Orang Arab kalau nama dia bunyi dengan Abu depan, bukan nama dia lah Abu tu. Abu Sa'id maknanya ayah dia, nama anak dia nama Sa'id. Abu ni ayah, Sa'id ni anak. Abu Sa'id maknanya ayahnya si Sa'id. Nampak? Arab dipanggil gitu. Biasanya dipanggil dengan nama ayah bagi anak yang sulung. Faham tak? Anak yang sulung. Neh, macam anak dia sulung nama Sa'id, nama dia Sa'ad. Anak sulung ni nama Sa'id. Maka orang panggil, "Hei Abu Sa'id. Hei bapaknya si Sa'id." Ha, dia gitu Arab. Dia bagi panggil Abu. Neh. Ha, perempuan kita juga kalau nama Ummu bukan nama dia. Kalau nak Ummu Habibah, maknanya anak dia hak tua sekali nama Habibah. Ummu Salamah, nama dia lain. Bapa Ummu Salamah. Pasal anak dia hak tua sekali nama Salamah. Ha, ingat tu. Dah. Ha. Ibnu ni nama panggil hak terbalik pula. Ibnu ni maknanya anak kepada si pulang. Ha, dipanggil hak gitu. Nah, anak bagi si pulang. Anak laki-laki lah. Ha, ni disebut nama anak. Ayah disebut ayah. Hei, ayah si Sa'id. Abu Sa'id. Kalau Ibnu Sa'ad, dia nama Sa'id. Tapi ayah dia nama Sa'ad. Boleh tak panggil? Hei, Ibnu Sa'ad. Mana hei, anak laki-laki si Sa'ad. Ha, tu kak. Nah, sebut dengan nama ayah. Kalau perempuan, bintu. Nah, bintu Sa'ad. Hei, anak perempuan si Sa'ad eh. Ha, nah? Ha, jadi kalau kata Ibnu Hashim, mana nama dia bukan nama lain, mungkin nama dia Ali bin Hashim. Kerana Ibnu Hashim mana hei anak si Hashim. Tak? Ha, ni faham lah. Ha. Ibnu Jusuf. Siapa dia? Ha? Siapa? Mu suka sangat lupa begitu tau. Contoh. Nah. Ha. Kenapa batang tubuh dia Abu Sa'id ni Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Orang Melayu dia pun nama tau. Macam Sina Abu Bakar kan nama dia Abu Bakar. Tak, nama dia lain. Abu Bakar tu maknanya anak dia hak sulung nama Bakar. Tapi kalau anak dia hak sulung perempuan, tak, anak dia hak nombor dua lelaki, ha, dia panggil hak tahat lelaki juga, hak paling tu. Tak, ha. Katanya telah bersabda Nabi SAW, siapa ada baginya tiga anak perempuan. Ha, siapa sini ada? Nabi kata, man kana lahu salasu banatin. Barang siapa ada tiga orang anak puan. Cikgu berapa orang anak puan itu? Empat orang. Eh? Ha. Cikgu puan duduk jauh enggak? Eh? Ha. Dengar tak? Ha. Atau tiga saudara perempuan. Au salasu akhawatin. Tiga saudara ni, tiga adik-adik perempuan. Cikgu nak anak puan? Puan empat. Lelaki? Lelaki dua. Ha. Tiga adik-adik perempuan. Atau dua anak perempuan. Atau dua saudara perempuan. Maka dieloknya pergaulan mereka itu. Dan takut ia akan Allah pada hukuk. Hukuk ni hak-hak mereka itu. Maka baginya syurga. Kata Imam Tirmizi, hadis ini tadi. Lagu mana maksudnya orang yang ada anak perempuan dapat syurga? elok pergaulan dengan anak perempuan itu bagaimana? Neh. Sungguhnya telah lalu diterangkan tentang dalam masalah tadi kita boleh lihat. Telah dikatakan pelihara dengan secukupnya sampai ke besar. Yang pertama susah kita bela sampai ke besar. Nah. Batu orang yang dapat anak perempuan beruntung. Ha, ini Islam. Kita Melayu ni nak anak lelaki. Nah, nak anak lelaki. Pesan Abu Lahab. Buat-buat Abu Jahab. Boleh anak puan catu muka. Tuan sebut dalam Quran macam coteng arang muka. Malu boleh anak puan. Ada. Nah. Ha. Anak perempuan tengok ni. Nah, balasan surga. Ha. Mana susah kita bela anak perempuan kita sampai besar. Dan apakala telah besar berkahwin mereka itu. Dan baik-baikkan ajar adabnya. Kita ajar adab. Batu anak kita kalau nak berkahwin, ajar adab dia. Eh? Ingat tu, mung pergi duduk dengan lakimu, mung kena taat kepada lakimu. Tengah hujan pun lakimu gerak suruh bangun, mung bangun. Tengah malam pun suruh buat nasi goreng, teh ke apa, mung bangun buat. Sebab mung dah jadi isteri dia. Nak? Ingat kalau lakimu cakap, dah habis lagi mung jangan sapu. Habis suamimu cakap, baru mu cakap. Orang dulu aja besar. Ni apa yang ajar adab. Kerana nak jadi suami orang. Faham? Mu sekarang ni duduk dengan aku, syurga mu bawah tapak kaki aku, mu kata. Bila mu kahwin dengan suamimu, bawah tapak kaki suami. Lepas tu kalau mu kata keluar, mari, suami kata tak boleh pergi. Keluar berdosa juga. Wajib kena taat suami dulu. Faham? Ha, bukan mana suami nak larang keluar, suruh pergi mahmud dah. Tapi kalau bercanggah dengan perintah ibu bapa, kena dulu kata suami. Oh, dulu hebat. Nah. Dan ni ada pesan gitu ke anak-anak puan. Nah. Ha. Dulu kan hak suamimu. Kalau mu nak makan bersama dengan suami, mu jangan ambil lauk dulu pada lelaki mu. Dia pesan kau dulu pesan. Dan mesti lagi ada dipraktikkan perkara ini sampai sekarang, tapi semakin sikit, tak ramai. Tak? Eh? Sebahagian daripada orang-orang Papua ni, selatan Thailand, masih lagi pesan benda lagi pada anak-anak, bila anak ni nak berkahwin. Pesan anak ni. Berjarjang. Nak? Malang nak esok nak ngatau, malang ni tak tidur. Pacerok duduk kabur. Tu pulak kabur gini nyak tu. Tak? Gini, gini, gini. Lagi suami, laki mu tak pegang lauk, mu tak boleh jamah. Pesang gitu. Kita ada pesang gitu. Tu lelaki baru rasa sangat. Sebelah dah peha ayam dalam mulut bini. Sokeng tu bit tulang kot bibir. Faham? Ha? Sapa peluang habis dah. Bukannya cicoh dia. Nak? Ha. Ada dah reti bahasa tu. Nak dengar orang belaki nak belaki. Tak tahu kala. Nak? Masa suami cakap tengok muka dia ataupun tunduk. Sunat. Nak? Jangan pusing belakang. Khabar, mu ingat kalau suami mu cakap, mu jangan pusing belakang. Kurang ajar. Dia ni tak, tu lelaki kejar ni. Kejar kita lah, dia lari masuk dalam bilik. Oh, masa lebih lah. Masa lebih lah. Tu lelaki tengah. Faham tak? Mari lah, yang dengar ni, nak khabar ni dengar ni. Dia kejar juga. Masuk dapur, kita masuk dapur. Dia lari bilik air, kita masuk bilik air. Lelah, dia masuk dalam robok. Barulah kita pun kucing, yang mampu tu. Nak? Nak? Mana ajar adab? Ajar adab. Adab-adab yang baik. Adab bersama dengan jiran. Adab dengan apa benda ni dengan masyarakat sekampung. Dalam ajar pun salah. Tak apalah ajar. Tak? Ha. Ini pesan lain lah. Ingat tu. Mu jangan lupa kemak ni. Mu laki mu kaya tu. Faham tak? Ha. Nah? Kabarlah ke laki mu tu. Ajar pergi. Kelas situ ni bawa mak atek. Jangan lupa mak ni. Neh. Ha. Ambil mak dulu. Ayah mu salayanglah. Neh ambil mak ni. Mak lama dah pam mimpi nak naik kereta laki mu sarut tu. Mak nak tubik kepala kat atas. Ha. Neh. Ha. Tidak ia meninggalkan semayang ajak. Dan meninggalkan apa amal yang fardukan dan berbuat amal-amal yang soleh. Ajak anak itu. Hak-hak dunia-dunia. Agama ni. Jangan lupa. Tak? Dunia harta kekayaan. Bekalan dunia. Bekalan akhirat. Nak? Dua-dua nak. Belaka hasanah fi dunia. Hasanah fi akhirat. Nak? Tapi hasanah fi akhirat ni bukan cari di akhirat. Cari di dunia. Itu yang pelik. Kalau hasanah fil akhirah ni cari di alam akhirat, tak apa lah. Sekarang kita lagu, tak apa lagi. Tunggu mati lagi, bakit pada masyarakat, pakat ngaji belaka. Ada dunia dah. Neh, ha, jadi kita pandai bagi masa. Kena pandai bagikan masa kita. Masalah anak laki-laki itu banyak kelebihan daripada anak perempuan. Tidakkah boleh bermegah-megah dengan anak laki-laki itu? Anak laki-laki tak ada lebih anak laki. Maka kelebihan anak laki-laki itu pekerjaannya besar daripada pekerjaan perempuan dengan sebab gagahnya. Tak, itu lain. Maksud kelebihannya dengan sebab bila dia besar, kulangan kepada kita membantu ibu bapa yang telah uzur. Itu kelebihan anak lelaki. Anak puan dan boleh lelaki tak ada benda dah. Tak cara dah ke mak ayah, dan dia pun tak wajib. Anak perempuan ni beri sumah manfaqah ibu bapa yang uzur. Yang wajib anak lelaki-lelaki. Kerana orang perempuan tak wajib bekerja. Ingatlah, kalau ibu bapa miskin papa kedana, anak lelaki-lelaki yang wajib menolong sampai lepas daripada hak kemiskinan. Anak perempuan hanya sunat sahaja. Kerana mencari nafkah adalah tugas para laki-laki. Ha? Ha. Sebab tu anak laki-laki kelebihannya di masa besar, iaitu pulangan yang baik, biasanya meringankan ibu bapa. Dan anak perempuan kelebihannya susah ibu bapa nak beli rohok, suruh pakai jibak, tak pakai jibak, suruh pakai kainnya bahangnya suruh ketat, tak, ha, macam-macam. Dia kata nak pergi tuition, jumpa dengan jatang. Susahnya kita. Kan orang ikabar ada anak pun jumpa patah gi, mok gita, rohok sungguh. Tak, ha, kepayahan kita didik mereka itu, asuh juga biar jadi anak yang berguna, selamat daripada melakukan maksiat. Itu kepayahan itulah Tuhan kata falahul jannah, balasan ni syurga. Eh? Jadi anak perempuan lebih daripada lelaki nampaknya. Eh? Susah kita jaga dia, ikut juga hukum syarak, balasan syurga. Tapi anak lelaki-lelaki bagi kita, kepada kita, iaitu kesenangan, kemewahan, keringanan hidup di dalam dunia. Anak lelaki-lelaki itu memelihara dan anak perempuan kena pelihara. Dia gitu. Eh? Kerana perempuan di jenis bukan jaga orang, orang jaga dia. Allah buat orang perempuan ni jenis kena jaga. Sebab tu anak lelaki kita tubik boleh tahan kira. Kalau anak perempuan tubik, dah boleh tahan kira tau. Nah, jagalah anak perempuan, jangan siapa tubik dengan terawal. Lening tidak ada nilai dah budak-budak perempuan. Mak ayah tak ada muka sikit pun. Nah, orang boleh mari ambil pulak, boleh mari atok. Nah, mak pulak tolong sibuk. Nah, ha, anak puan, anak cakap dengan anak puan kita, mak akak, alo. Ani je. Oh, siapa ni? Kawan dia lah. Ni, buat perengu eh. Buat perengu eh. Oh, galak mak. Galak kata lepuk dengan payang budu. Boleh. Mana boleh. Nak cakap-cakap kita tak boleh. Kita orang Islam kan. Tak. Ha. Nikah dulu baru cakap. 4 hari, 4 malam. Tak. Ha. Anak laki-laki itu memilik dan anak perempuan itu kena milik. Dia memang orang perempuan ni. Dia bukanlah Allah nak hina dia. Tapi dia jenis, dia pelihara. Orang laki-laki Tuhan cipta jenis jaga, iaitu jaga kaum perempuan. Nah, jenis perempuan ni jenis dia, kita kena jaga dia. Nah, ha, kena jaga, jaga isteri, jaga anak perempuan. Bila kita anak kita dah besar, dia jaga pula mak. Pasal dia orang lelaki. Nah, ha, mak anda ni teman kau tak kita mak, ha, kata ke anak dia. Padahal dulu anak dia kecil, mak dia besar, dan anak dia besar, anak dia penjaga. Nak minta teman anak dara tak jadi. Niwak lari diorang. Nak, ha, lepas tu kaum perempuan tak boleh musafir. Nak pergi jauh-jauh. Melainkan kena ada mahram teman ataupun kawan-kawan dia. Seorang diri tak boleh. Kerana orang perempuan sangat-sangat dicita-citakan oleh orang-orang jahat. Orang puan orang nak. Orang lelaki sebatang tubuh gitu tak ada piti skepeng, tak ada orang nak. Tapi kalau orang puan tak ada skepeng, tak ada hang. Ada barang baik orang nak. Faham tak? Betul tak? Orang lelaki yang kaya je. Nak jalan tengah malam. Kaya lah ada BPT ada apa. Memang orang repot. Orang lelaki. Tapi kalau orang lelaki yang tak ada benda. Memang tak ada skepeng. Oh. Nak. Ha. Orang tak repot. Tambuh. Ada BPT. Tapi kalau orang puan biar ada BPT baru orang nak. Faham tak? Orang nak rosok je. Ha, sebab tu budak-budak puan ni jadi rosok. Jadi rosok habis. Dia baik dengan boyfriend dia. Nak. Dia tiung, dia peluk, dia romeng apa semua. Boyfriend ambil gambar. Dengan handphone ni ambil gambar. Faham tak guys? Nah, bila balas dia masuklah internet. Gambar. Sebab tu sekarang apa beribu-ribu video klip tunjuk budak-budak Melayu duk beramai duk peluk dengan boyfriend dia. Faham? Pak puan kata jasalah keluar dalam internet. Eh? Pasal keluar dalam internet lah. Saya malu. Dah tak keluar, tak keluar. Ambil saja je. Faham? Berderu lah internet. Nah, macam-macam raya. Negak, nyabun, nungin, nyau, berlipat. macam-macam beseng. Cuma murah daripada menatang bebok, menatang kambing apa semua. Tak, murah, tak ada harga. Anak laki-laki itu tinggi akal, anak perempuan itu kurang akal. Bukan gila kurang akal, kurang sikit lah. Tak, ha. Sebab tu nak jadi pemimpin besar tak boleh orang puang. Eh? Bukan hina kerana nak mulia. Orang perempuan ni mulianya. Siapa Tuhan tak benar berpeleceran dengan terawa, jadi pemimpin pun tak benar. Pasal bila jadi pemimpin dengan terawa kena pergi. Nak jadi wakil ayak kena pergi dinung, kena pergi ini, kena pergi jaga orang mati, kena pergi tali dah. Wakil ayak puang. Bohok lah. Nak, ha, kena pergi bagi basikal, kena bagi tu, kena bagi ni banyak ha. Nak, lelaki cengok di rumah. Nak, patok kali, tok kali. Patok kali, pasok bumi. Dada cuah gitu, biang, buk dikak. Dah ada balik ke? Nak, mesej ya? Saya balik petang esok kan? Ha, saya balik dah. Bini, jawatan dia besok. Bini ketua pengarah. Ada ketua pengarah, orang puan. Nak, Langkawi 3 hari. Pasal Singapura 2 hari. Balik setau kat laki, tak ada nak jamu. Di New Zealand pula, 4 hari. Ada konferen. Nak, minggu depan Tokyo. Faham lagi? Dia laki, biarlah asal senyang, kaya. Jadi 7-8 ribu, 10 ribu. Nah, tu laki nengung gitu lah. Baik nikah dengan orang puan, orang jaga tandas. Pak jual tisu. Nak, masuk ke 8, balik ke 8, 8 malam. Malam tengok dengan kita 12 jam. Nah, ni tak tahu. Terbang tak mau. Nak, siapa mesej? Saya kat Tokyo ni. Nampak? You nak kira apa? Selipar Jepung? Ha. Kata ketuk lagi. Nah. Dia orang gitu lah. Bayar RM560,000 nak nikah. Saya buat kemah dengan perubah lembu beruah apa. Dadang nak jamah, buat tembak. Dadang nak jamah, buat tembak. Nak? Kalau boleh lah cari. Nah, orang rumah duduk di rumah. Eh? Melainkan tak cukup pendapatan, kerja. Nak? Senang. Balik ada, balik ada, balik ada, balik ada. Balik ada, balik ada, balik ada, balik ada. Nak? Kita pun tak ada benda. Duduk main astagah. Naik turun, naik turun. Anak laki-laki itu layak menguruskan sekalian perkara dengan kekuatan dan akal dan ilmu. Anak perempuan itu payah adanya. Lambat kira-kira, lambat. Tak? Lemah, jalan lambat. Lemah, jalan lambat. Rupang jalan lambat. Jalan lambat. Sebab tu jangan beli tumit tinggi. Rupang kasu. Nak, jalan lambat. Ngok-ngok, ngok-ngok, ngok-ngok, ngok-ngok, ngok-ngok. Mucung pulak macam sekurang yang balai pay. Ngepik celah tangga kadang tengok. Nah, apa benda kasu gitu. Bahan itu mik tu lelaki 16 jahit. Tak? Jalan lambat, akak barang, tak urok. Tak? Lemuh, serba lemuh. Tuhan buat rupang. Sebab tu dah. Duduk di rumah. Tak? Yang gagahnya si rupang mulut. Nah, mulut dia gagah. Mulut tu tak lawan. Dia memang pingat emas semua. Tu lelaki hadiah saja hati boleh mulut. Tiga hari cakap sepatah. Ayuh. Mok lah baik. Macam gila. Kau kan mok. Nak. Anak-anak main luar. Main game kamu. Masa mok aku ada. Lebih-lebih. Budak-budak dah asuk. Cicak-cicak sembuh. Serabut dengar. Maka betapa tidak boleh bermegah-megah. Jawab. Tidak siapa menafi. Kerana anak laki. Bukanlah syarat nak nafi kelebihan anak laki-laki daripada anak perempuan. Ada kelebihan masing-masing. Tetapi semuanya makhluk Allah. Ia yang menjadikan atas qada kendaknya. Tuhan buat kelebihan orang puan gini, kurang kat ni. Tuhan buat orang lelaki kat ni, lebih bagian gagah, tubuh badan apa semua. Tapi bodoh ni kacik dia orang puan. Gitu pula. Nak? Maka yang ditegur syarat kita jangan seorang megah dengan anak lelaki-lelaki tu. Jangan kita bangga dengan anak lelaki pasal orang yang nak puan. Jangan. Hak tu tak boleh pada syarat. Tak? Tapi gembira boleh anak lelaki tak salah. Jangan berasa megah orang yang boleh anak puan, kita berasa kita lebih. Jangan. Semua ada kelebihan lelaki. Semua hamba Allah. Yang paling mulia, yang paling Tuhan kasih, yang takwa. Nah, maksudlah kalau suami taat, suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Isteri yang taat, jaga semayang, isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Ya, main pakai dalam dunia pakai sebuah rumah. Faham? Sebuah rumah buat seorang buat korban, habis makan lembu. Nah, laki makan lembu, anak makan lembu, bini dia masuk korban. Nak, bini beli kereta tu laki kena kupah. Nak, beli basikal je. Bini beli kereta tu laki boleh naik go, anak boleh naik go. Tu lain dunia. Akhirat seorang-seorang je. Nak, seorang amalan tu seorang. Nak acikkan anak tak boleh. Kerana megah itu membawa kepada tiada syukur akan nikmat Allah. Bila kita megah, kita lupa dengan nikmat daripada Allah. Bila lupa nikmat Allah, akhirnya Tuhan tarik balik nikmat. Dan yang disuruh Allah itu bukan dirinya dirinya nikmat apa-apa sama, bernikmat apa-apa sama adalah laki-laki atau anak perempuan. Maka terima pelihara baik-baik, serah belas kasihan dan kasih menurut sebagaimana dalam hukum syarak. Bila diperbuat demikian itu, syukurlah namanya engkau kepada Allah. Dan lebih baik daripada kamu bermegah-megah dengannya. Apa jua yang Tuhan beri kepada kita, ingat, ini adalah qada dan qadar. Kehendak Allah bukanlah semata-mata kehendak kita. Pilihan daripada Allah. Sebab itu bila duduk dalam kebahagiaan, kesihatan, kemewahan, kesenangan, alhamdulillah. Duduk dalam kesusahan, kesakitan, sabarlah. Hidup di dunia adalah hidup yang penuh dengan cubaan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada beberapa soalan. Saya bekerja, soalan pertama, saya bekerja dengan kerajaan. Minta pendapat ustaz dari segi hukum saya menuntut ilmu agama dalam waktu bekerja. Contohnya mengambil masa 4:30 hingga 5 petang. Yang kedua, macam mana pula solat dalam waktu bekerja? Sama ada solat fardu atau solat sunat? Baik. Masalahnya, dalam waktu bekerja, dia menuntut ilmu. Dia tak khabar ni menuntut ilmu meninggalkan tempat kerja ataupun macam mana. Nah, baik. Kalau kita makan gaji dengan suatu majikan. Nah, kalau majikan kita membenarkan kita menggunakan masa lapang untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah, dia tak ada masalah. Maka tak ada masalah perkara ni di atas majikan. Nah, tapi kalau pekerjaan yang tidak membenarkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang kita nak buat, umpamanya kita nak ambil setengah jam nak keluar daripada pejabat, nak pergi belajar ilmu, sedangkan majikan kita tak benar, maka pada waktu lain ada lagi boleh belajar ilmu, maka kita tak boleh keluar. Nah, melainkan solat lima waktu. Solat lima waktu ni majikan mana pun tak boleh larang. Bila kita bersetuju untuk menjawab satu jawatan dengan majikan mana pun dalam dunia, maksudnya tidak ada sebarang syarat yang boleh menghalang kita daripada menunaikan solat lima waktu. Kerana dia itu solat-solat lima waktu ni kita bermaukuta solat yang fardu yang ada waktunya. Adapun belajar agama, dia ada waktu lain boleh kita belajar. Nah, kita buat kerja balik petang pun malam boleh belajar lagi. Nah, tapi nak semayang so malam tak boleh. Kena selesai dalam waktu tugas, dalam waktu pejabat. Jadi tidak ada sebarang jabatan yang boleh halang waktu. Cuma kita pandai-pandailah bagikan masa. Masa mana kita nak semayang dulu, kawan kita gelaran nombor dua dan sebagainya. Itu hak kita. Nah, kalau ada majikan senang. Nah, kita cakap kepada orang yang mewakili bagi majikan. Dah, saya buat kerja selesai belaka dah. Saya nak keluar pergi dengar ustaz di surau, ada orang mari mengajar, ada orang panggil ustaz. Majikan kata, pergi ya. Nah, sesat itu tugas awal-awal pergi. Senang gitu. Ya, barulah maknanya tuntut ilmu kita itu tidak mengandungi kesamaran dari segi hukum. Yang kedua, macam mana solat dalam waktu bekerja? Jawablah tadi, solat fardu tidak perlukan kebenaran daripada majikan. Cuma kita buatkanlah solat itu pada waktu-waktu yang tidak mendatangkan apa ni kerugian ataupun kegawatan dalam syarikat atau tempat kita bekerja. Dah, umpamanya majikan kata mu solat Zuhur pukul 3 lah sebab tak ada orang nak jaga mesin. Kita buat babi juga bang 1:30 pecah habis mesin-mesin. Tak boleh pula gitu. Dah. Sebab dah diberi dah kebenaran waktu kita solat. Waktu pukul 3 bukan waktu yang ditegah solat. Waktu jawas dia panggil waktu yang harus mengerjakan solat. Soalan seterusnya. Adakah sah akad nikah seorang itu jika sebelum melakukan majlis akad nikah, si pengantin laki-laki menelan pil kuda untuk menghilangkan perasaan gemetar? Power ni pengantin ni. Ni kaki pil kuda tanya ni. Dia kata bila nak akad nikah, takut debor, takut gemetar, takut gemuruh, takut kenaling, dia makan pil kuda untuk tenang fikiran. Jawab sah tak nikah? Dah. Dia sah nikah ni bukan atas apa yang kita makan masa kita nak akad. Dah. iaitu bergantung kepada lima rukun itu. Yang pertamanya iaitulah pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Kemudian dua orang saksi. Yang ketiganya wali. Yang keempatnya ijab, yang kelimanya qabul. Nampak? Ha, ijab qabul. Dah. Kalau lima-lima ni betul belaka, maka sah dah. Tuan-tuan kata makan pi kuda, membahang kuda seekor. Faham tak? Celut tepung. Mumpu hakak nikah. Nah, dan betul belaka. Wali pun sah. Dua orang saksi yang tidak fasik. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki ada belaka. Nah, ijab dan qabul betul. Jawabnya betul. Nah, dengar jelas belaka. Sah tak nikah ni? Sah tak? Nah, ha, dia begitu. Tapi yang ni pergi makan pula benda yang haram. Benda pi kuda ni haram. Pi khinzir. Untuk khinzir cepat biok. Nak beri makan pada babi sebelah. Bila makan, babi derah biok. Dia derah nak belaki. Derah boleh anak utung tokai babi. Nak beri makan sebelah. Ha, kita bahan suti. Power pada babi ni. Nah, ha, haram hukumnya. Nah, ha. Dia panggil abdrak, dia panggil drak yang mengangkatkan rasa perasaan kita ke atas, rasa nak sok mau, rasa nak main sok mau, rasa nak galak sok mau, rasa tahan lah sok tak. Ha, hot down tu macam heroin. Ha, down drak dia panggil, bila kena jadi layu, jadi darak, hot diri, jadi duduk, dia panggil down ala ke bawah tak. Ha, ni jadi galak ekstasi. Nah, ha, mungkin kawan ni kata faham pasti tak betul. Sebab kawan aku baru ni molek, bahan tiga tim molek ada jawab. Haa, dia ni geng kuda dah. Nah, dia pun nak makan. Tak usah lah. Tak ada, nak getah benda. Nah, tak ada. Bukan kata nak hukum bunuh. Jawab nikah. Nah, ha, jawab nikah. Jangan tengok muka orang. Jangan tengok muka Tok Imam. Tengok tak ke bawah. Nah, haa. Jaga kita tengok tak muka Tok Imam. Tengok. Haa, jaga tak apa dia berani nikah. Nah, haa. Berapa kali jawab gitu? Sekali. Oh, power. Ke bahampir kuda kau. Hmm. Tapi dulu tak ada pergi kuda kau. Ha, lama cikgu pergi beruk. Tak salah. Senang saja. Duduk di situ, jangan keluar awal. Nah, ha, jangan keluar awal bila nak nikah. Nah, jangan keluar awal. Ni lagi duduk awal. Nah, macam ada sambung. Orang nak mari dua orang, lagi duduk di situ. Faham? Mana orang Tok Imam siapa yang orang panggil itu pergi. Tu bi duduk. Nah, Allah kacik kemah itu. Ha, jangan awak langgar, langgar jadi kita. Kacik kemah, pegang biar kemah itu. Nah, biar Tok Imam jadi kuku sakit. Nah, ha. Senang aje. Jawab selalu aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Ha, ha, tak ada apa-apa ya. Tak mana kata tak dengar Allah pun tak ada itu. Nah, kita pun balu. Ha, dia gitu. Apa hukum memulakan orang yang membuat maksiat? Harus. Eh? Apa tujuan? Ha, tengok tujuan pula. Tujuan itu adalah kebaikan. Tujuan supaya dia kau sesak, kau buat maksiat? Tak boleh. Tujuan supaya dia rasa perih. Supaya dia rasa insaf? Boleh. Eh? Ha, tengok tujuan. Nampak? Ha. Ada orang kata kalau tak jawab azam dengan sengaja, bila mati kek gi susah nak mengucap. Sila beri komen. Orang mana kata? Faham tak? Hukum menjawab azan ini adalah sunat. Tak jawab azan adalah makruh, tak dosa. Tetapi luput fadilat. Tidak ada pun Nabi kata barang siapa tak jawab azan, tak boleh nak jawab. Susah nak mengucap nak mati. Tak. Ini adalah anjuran sahaja. Tak. Ha, sebutan orang dulu-dulu. Nak tarhid, nak menakutkan kita. Mana jangan nak buat sembang sangat. Tak. Ha, jangan nak buat sembang masa orang azan. Siapa tak jawab azan. Dah. Ha, ni jawablah azan. Bukan mati dari nak mengucap. Itu berat sangat mati dari nak mengucap tu. Tak. Ha. Ha, sedangkan maknanya dosa yang lebih berat daripada itu, Nabi tak kata. Barang siapa yang nampak ha, berakhir keluar dengan orang puang, mati dari nak mengucap. Berat lagi tu tak kata gitu. Nah, ni rengang sangat. Tak jawab azan saja. Nah, jawab salam tu wajib, jawab azan tu sunat. Dah. Ha. Soalan seterusnya, bismillah lebih lah. Bang tiga lagi ni. Kalau tak jawab lagi ni, hari Jumaat ni lah. Nah, hari Jumaat. Ha. Bismillah 10 lah. Adakah najis bulu atau air liur kucing jika terkena pada sejadah atau pakaian semayang? Adakah terbatas mana jika terkena bulu atau air liur tersebut? Yang kedua, apakah hukum seorang suami memarahi isteri dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tak sopan disebabkan perangai anak yang buruk sehingga si isteri terasa hati? Yang ketiga, dan bagaimana pula hukumnya jika si isteri terasa hati dengan suami sehingga tiada tegur akan suaminya dalam satu hari? Baik. Dia kata najis kedak bulu dan air liur kucing kena sejadah atau pakaian semayang. Batal tak semayang? Kalau tengah semayang kena bulu atau air liur kucing? Kita jawab, bulu dengan air liur hukumnya berlain-lainan. Air liur kucing tidak najis. Air liur binatang mana pun selain anjing dan babi tidak najis. Air liur kucing, air liur rimah, walaupun tak boleh makan, air liur beruk, alio benda lagi, singa, alio benda lagi tak boleh makan, kura tak, hukumnya tidak najis. Dah, hanya alio binatang mukallazah, anjing dan babi lagi najis. Selesai masalah tu. Nah, jadi berjeruk pun bahang di alio kucing, kain pelekat kita sah semayang. Kalau nak basuh sunat. Bulu kucing dia lain. Bulu kucing ni dia binatang yang ghairul makula, benda yang binatang yang kalau kita semelih pun tak boleh makan. Maka bulu binatang selain daripada anjing dan babi, tolak sudah anjing dan babi. Kemudian tolak binatang yang kita boleh makan, buang juga tak masuk waktu. Ayam, lembu, kambing, itik, landuk, rusa. Nah, baik, binatang, bulu binatang yang tak boleh makan. Bulu beruk, bulu kucing, bulu wima, neh, bulu pula lawa, neh, kau anda lah apa pun. Selama mana duduk pada tubuh badan dia, kita setuh tak najis. Walaupun tangan kita basuh, tangan kita basuh, kita usap pada anak ke. Kita semayang tak basuh. Dah lekat lah, bukan lekat. Neh, jangan lekat. Hukumnya tidak najis. Tapi bila bulu binatang tak boleh dimakan, dia tercabut, nampak? Maka hukum dia najis. Ma kuti'a min hayyin fahuwa mayyitah. Apa yang terpotong oleh binatang yang masih hidup, binatang tu tak boleh makan, binatang tu ada dikira sebagai bangkai lah. Nampak? Neh? Umpamanya binatang, apa yang tercabut? Macam bulu kucing tercabut pada badan, tubuh kucing, suku, bulu suku cabut, lekat di kain kita, maka bulu itu adalah najis. Faham lagi? Sesat dah masalah ni. Hak tubuh kucing tak najis. Maka kalau kita tengah duduk tayar awal, kucing mari duduk atas ribu. Tak usah belik duduk lock situ lah. Biar duduk atas ribu. Dia kucing mari duduk atas ribu orang. Tak belik. Bukan berat kucing lain. Kubah duduk atas ribu. Rok-rok kita tak. Kucing. Biarlah kita nak bangun, nak diri, nak kiam, cakap buh tepi, akak kiam. Baik, bila bulu kucing ni pula tercabut hukumnya najis, maka bulu kucing yang kucing tu memang kita rumah, ada dalam rumah kita kucing tu, maka dia dikira sebagai bulu najis, bulu najis, tetapi yang diberi maaf oleh syarak pula. Dia lainlah pula hukum. Bulu binatang yang lain najis juga, tapi tidak dimaaf jika binatang itu tidak berkeliaran dengan kita. Umpamanya kita lepas mayang tengok di kanan kita ada bulu rimah, dah maaf. Kerana bulu rimah payah nak boleh kena kita. Tanya kita pergi ngakak duana tak tahu, bahan di bulu rimah, maka kena ulang balik solat. Kerana bulu rimah pada kita tidak dimaaf. Tapi kalau bulu binatang yang main di kaki kita, main di rumah kita, syarak beri maaf kerana payah kita nak jaga. Di sejadah kadang-kadang di piyuh ada bulu kucing, tak nampak mata dah. Tengok halusi, nampak. Hukumnya tak sah bimbang. Hukumnya najis yang dimaaf. Maksudnya semayang adalah sah. Melainkan kita cabut, barulah tak sah. Kita nak takbir, dia panggil kucing. Cok-cok-cok-cok, kucing mari, tepung getuh ni menarap, buat tarai. Bayang, baru tak sah. Itu kita sengaja cabut. Yang kedua, apa hukum seorang suami memarahi isteri mengeluarkan bahasa yang tak sopan disebabkan perangai anak yang buruk hingga isteri terasa hati? Nah, perangai anak, tapi marah ke isteri. Umpamanya isteri lah, duk lok ke anak. Nah, suami kata jangan we too big. We too big juga. Jangan we too big dah. Kira tak apa lah. Dah balik, dah balik-balik juga anak. Pahamnya anak tu big ni. Dah pergi guana tau, 2 jam lebih tau, dah balik-balik. Dah kata dah jangan tu big. Jangan, kan ni kata nak tu big juga. Kita pun marah lah ke bini. Nah, dah memang kita kena marah, tapi janganlah siapa bahasa maki jaruk. Nah. Ha. Sebab dalam Quran kata fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kau pergauli akan isteri kamu itu dengan ma'ruf. Ulama-ulama tafsir memasukkan dengan kata ma'ruf itu, itu bila kita marah mereka isteri ni, itu tidak dengan perkataan-perkataan nak yang kotor, perkataan-perkataan yang jahat. Tak. Ha, tapi kita buat juga salah. Ha, suami. Tak. Ha, itu salah lah. Bila kita ada keluar juga lafaz begitu, maka kita berdosa kepada isteri kita. Kita berdosa kepada Allah Ta'ala. Kita kena minta maaf. Nah. Ha. Tapi sebaik-baiknya janganlah sapa didengar oleh anak-anak. Kalau benda yang tidak baik keluar daripada mulut. Nah. Ha, jenis tak boleh nak ok sangat, masuk dalam bilik. Pada dengar di anak-anak. Nah. Ha. Kemudian nak marah isteri pula, janganlah marah melampau sangat di depan anak-anak walaupun dengan perkataan yang betul. Dapat jatuh maruah isteri depan anak. Malu mak. Tak. Depan anak. Anak dia keliling. Daun ke mak. Ha. Padahal salah mak sungguh. Nah. Ha. Salah sungguh. Bini lelaki pesan lah. Jangan pergi pasal minggu. Nak pergi juga. Suami ni beleber lah. Tapi malulah. Tak. Ha. Mu ni yang beleber. Kau kata jangan tubik. Pergi jubik juga. Tak. Ha. Kau kata jangan pergi pasal minggu. Nak. Kabar. Nak benda. Apa balik. Kabar nak. Aku beli lelaki. Wahulu. Ha. Tubik juga. Kuasa berakhir jalan ni. Tak lekat rumah ni. Anak pun kiki suka mok ni marah ni. Tadi mok marah anak, mok pula kena. Ha, dah boleh gitu jadi aib mok. Ha, anak-anak nak tahu mok lu. Tak. Ha, gusar nak bucak. Dah. Ha. Bagaimana pula hukumnya si isteri terasa hati dengan suami hingga tidak tegur suami dalam satu hari? Batulah bila suami kita tegur, kita jangan berasa hati. Jangan berasa hati. Hidup suami isteri, kita sebagai isteri mesti kita bersedia untuk berhadapan dengan teguran-teguran daripada pihak suami. Kita kena sedia. Kalau tidak, langsung nikah. Ha? Nah, kita nak nikah, nak ada suami, tapi tak mampu suami bunyi satu benda pun depan kita. Ha, mana? Lesan nikah. Ha? Boleh nak kucing ke, Mak? Faham? Ha, tak apa-apa. Mana kena bersedia lah. Nah, ha, suami pun kena berkata yang baik dalam teguran. Isteri pula, jangan berasa hati lah. Nah, ha, melainkan suami yang sebut benda-benda yang melampau batas. Nak bangkitkan kesusahan isteri. Mu itu basak apa kedana masa nikah dengan aku. Tak ingat itu mu. Kemar katul yang kerja aku itu. Nak nyanyi lagi itu rasa hati kawan. Nak jangan walaupun benar. Nek berkatalah yang baik. Walaupun kerah backhand tak apa. Tapi benda yang benar dan benda yang tidaklah sangat menyentuh akan perasaan orang yang mendengar. Hak baki lagi ni insyaAllah jawab pada hari Jumaat. Kerana hari Selasa depan kita ada di kertas. Tak ada lah hari Selasa. Jadi hari Jumaat ni ada. Nah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa salatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.